بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Ibn Abi Zamanin. Kita akan masuk pada bab yang ke-30. Babun fil ahadith allati fiha dhikru syirki wal kufri. Bab tentang hadith-hadith yang terdapat di dalamnya penyebutan syirik atau kufur. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dikatakan bahwa pelakunya telah melakukan syirikan atau kekufuran. Apa makna hadis-hadis tersebut? Pembahasan ini sebagai kelanjutan tentunya pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang makna hadis-hadis yang disebutkan padanya bahwa pelaku suatu dosa dikatakan tidak beriman. Apa maknanya? Dan itu telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini, kemudian muallif rahimahullah menyebutkan bentuk lain atau redaksi lain dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat padanya vonis syirik atau kufur kepada pelaku suatu dosa. Apa maknanya? Ini juga hal yang sangat penting karena apabila kita salah memahami ketika memahami hadis-hadis tersebut, maka kita bisa jatuh dalam kesalahan yang sangat fatal sebagaimana orang-orang khawarij atau mu'tazilah atau secara umum al-wa'idiyah, di mana mereka menfonis bahwa para pelaku dosa-dosa itu telah keluar dari Islam, menjadi orang kafir, atau bukan lagi orang yang beriman, atau vonis-vonis yang semakna dengan itu. Karena itu di sini pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting agar kita memahami maksud hadis-hadis itu secara tepat sebagaimana dipahami oleh para ulama kita rahimahumullah. Al-Mu'allif rahimahullah Ibn Abi Zamanin menyebutkan beberapa contoh hadis-hadis tersebut. Kemudian nanti di belakang beliau akan menyebutkan maksud daripada hadis-hadis itu. Dimulai dengan beberapa hadis kata beliau حدثني وهب عن ابن وضاح الصمادحي telah mengabarkan kepadaku Wahab dari Ibn Wadhah dari As-Samadihi. Haddathani Wahab an Ibn Wadhah an As-Samadihi an Ibn Mahdi dari Ibn Mahdi. Qala haddathana Syu'bah an Al-A'mash. Ibn Mahdi mengabarkan bahwa telah mengatakan kepada saya Syu'bah dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Abi Dhuha an Masruq dari Abu Dhuha dari Masruq qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'din. Dengan sanad ini sampai kepada Masruq, dan Masruq ini Masruq ibnu Al-Ajda', ya, beliau seorang tabi'in, sehingga riwayat ini disebut riwayat apa? Mursal. Seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat yang mursal, namun riwayat ini sahih dengan jalan-jalan yang lainnya. Hadis ini hadis yang masyhur, hadis yang sahih dengan jalan-jalan yang lain. Dan sebagaimana antum melihat dalam takhrij dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, takhrij hadis ini secara panjang lebar, lalu beliau menyebutkan bahwa hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih melalui jalan yang lain, sekalipun sanad penulis rahimahullah mursal. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana di akhir takhrij bahwa makna hadis ini la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian menebas atau memotong leher sebagian yang lain. Ibnu Hajar mengatakan wal ma'na la taf'alu fi'lal kuffar. Maknanya la taf'alu fi'lal kuffar. Jangan kalian melakukan seperti perbuatan orang-orang kafir. Fatushabbihuhum. Sehingga kalian menyerupai mereka. Fi halati qatli ba'dihim ba'dha. Pada keadaan di mana mereka membunuh sebagian yang lain. Ya. Itu penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah. Dan nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah maksud daripada hadis-hadis yang seperti ini. Yang jelas seperti antum melihat bahwa hadis ini cukup mengerikan, di mana Nabi SAW mengatakan la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali setelah ku nanti, sepeninggal ku nanti, menjadi orang-orang kafir. Ini kan sangat mengerikan. Jadi hadis ini termasuk hadis-hadis yang membawa ancaman, ya, wa'id. Namun apa maksudnya orang yang saling bunuh membunuh berarti menjadi kafir? Nah, ini yang harus kita bahas dengan pemahaman yang benar. Hadis berikutnya, wa haddatsani Ishaq an Ahmad ibn Khalid an ibn Wadhah, dan telah mengabarkan kepadaku Ishaq an Ahmad ibn Khalid dari Ahmad bin Khalid an ibn Wadhah, juga dari ibn Wadhah an ibn Abi Syaibah dari Ibnu Abi Syaibah qala, beliau mengatakan haddatsana Jarir an Abdullah, telah mengabarkan kepadaku Jarir dari Abdullah an Mansur, dari Mansur an Abi Khalid, dari Abu Khalid anin Nu'man ibni Amr ibni Muqrin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dengan sanad ini penulis Ibnu Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan hadis dari Nu'man bin Amr bin Muqrin, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun. Sibab yaitu mencaci maki, ya. Mencaci maki seorang muslim fusuqun merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan melakukan qital terhadapnya, memeranginya atau membunuhnya, kufrun merupakan kekafiran. Hadis ini juga hadis yang sahih. Hadis ini juga merupakan hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya, sebagaimana dijelaskan di footnote di takhrij hadis ini. Hadis ini juga mengandung wa'id, ancaman yang cukup berat, yaitu vonis atas perbuatan mencela seorang muslim, bahwa dikatakan mencela seorang muslim merupakan kefasikan. Kefasikan dengan makna yang umum diterangkan oleh Syekh Al-Bukhari di footnote adalah al-khuruj an ta'atillah wa rasulih, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi syar'i, fi 'urfi syar'i ashaddu min al-'isyan. Dan kefasikan dalam kebiasaan istilah syariat atau istilah syariat yang ma'ruf, kefasikan ini lebih parah daripada maksiat-maksiat pada umumnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, qala Allahu ta'ala wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat kalian merasa benci terhadap kekafiran, kefasikan dan maksiat. Antum perhatikan dalam ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla menyebut tiga perkara, al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Tentu tiga hal itu saling berbeda, kekufuran, kemaksiatan dan atau kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, bukan sesuatu yang sama. Tidak mungkin Allah menyebutkan beriringan semuanya sama. Pasti itu berbeda. Dan Allah Azza wa Jalla mengurutkan yang pertama kufur, yang kedua fusuk, kefasikan, dan yang ketiga isyan, kemaksiatan. Dari sini dapat dipahami bahwa kekufuran lebih besar daripada kefasikan, dan kefasikan lebih besar daripada kemaksiatan. Dijelaskan hal ini oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, seperti antum lihat di footnote, dinukilkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sibabul muslim fusukun, mencela, mencaci maki, ya, dan yang semakna dengan itu merupakan kefasikan, bukan maksiat biasa. Ini artinya mengandung vonis yang cukup berat atas perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah qitaluhu kufrun, memeranginya atau membunuhnya merupakan kekafiran. Ini lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi. Jadi di sini ada ancaman bagi mereka yang melakukan dosa tersebut. Namun kembali kepada pembahasan awal kita, apa makna kekafiran di sini? Apakah kemudian seorang yang membunuh Muslim, dia divonis sebagai orang yang kafir, betul-betul keluar dari Islam? Nah, ini yang harus kita bahas, ya, insyaallah nanti akan dijelaskan. Contoh ketiga, penulis rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abi Syaibah. Ya, Ali bin Abi Syaibah qala wa haddatsana Abdurrahim Ibnu Sulaiman Adil Hasan Ibnu Ubaidillah an Sa'ad bin Ubaidah qala kuntu 'ind ibn Umar fahalafa rajulun bil Ka'bah فقال له ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. Nah, dengan sanad sampai kepada Ibn Abi Syaibah, ya, jadi sanadnya seperti yang sebelumnya, antum lihat dari Ishaq, dari Ahmad bin Khalid, dari Ibnu Wadhah, dari Ibnu Abi Syaibah. Nah, dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Abi Syaibah, kemudian meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada Sa'ad bin Ubaidah, beliau mengatakan kuntu 'inda ibni Umar, saya saat itu di sisi Abdullah bin Umar. Fahalafa rajulun bil Ka'bah, maka ada seorang lelaki bersumpah dengan menyebut al Ka'bah, jadi wal Ka'bah, ya, atau ucapan yang semakna dengan itu, entah ketika itu dengan wawu al qasam atau dengan adatul qasam yang lain, yang jelas sumpah dengan menyebut Ka'bah, bukan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nah, ketika dia bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, qala lahu Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan kepadanya, menegur, waihak, kasihan kamu ini, la taf'al, jangan melakukan seperti itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik, au kafara, atau telah berbuat kufur. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya, dan seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam takhrij, bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga yang lain. Bahkan Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti syaikhain, sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, semuanya ada di takhrij, bisa antum lihat. Nah, jelas hadis ini hadis yang sahih kalau begitu. Dan terdapat pada hadis itu contoh yang lain yaitu vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah dengan kesyirikan atau kekafiran. Man halafa bighairillah faqad asyrak au kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Nah, ini berat, ya. Ini adalah vonis yang sangat-sangat berat. Dikatakan demikian sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab akidah, karena seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, tentu dia mengagungkan, memberikan ta'zim kepada selain Allah tersebut. Ya. Tidak mungkin seorang bersumpah dengan sesuatu yang hakir, yang rendah, yang tidak punya nilai, yang tidak diagungkan oleh dirinya dalam dadanya. Pasti ketika dia sumpah dengan sesuatu, sesuatu itu azim, besar dalam dadanya. Nah, hanya saja tentu ta'zim tersebut, pengagungan terhadap sesuatu itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Yang jelas secara global, seorang yang melakukannya telah melakukan syirik. Dia telah membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Dia telah membuat sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Sehingga di sini, orang yang melakukan sumpah dengan selain nama Allah, dia qad asyraka, telah berbuat syirik au kafar. Nah, kembali kepada masalah kita, lalu apakah dia betul-betul menjadi musyrik, syirik akbar, atau bagaimana? Ataukah dia menjadi kafir, keluar dari Islam sama sekali, bukan lagi orang Islam, atau bagaimana? Nah, ini juga yang nanti akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Hadis berikutnya, Ibnu Abi Syaibah, yakni An Ibnu Abi Syaibah juga dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salamah an Hakim al-Athram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ata haidhan, barang siapa yang mendatangi seorang wanita yang haid, artinya di sini seorang suami yang mendatangi istrinya, ya, dalam tanda kutip, awi mura'atan, atau seorang wanita haidhan, yakni dalam kondisi haid, padahal ini kan terlarang, ya. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum, apa ayatnya? Naam, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna. Naam. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan seterusnya. Nah, ayat ini menunjukkan tentang tahrim, pengharaman bagi para suami untuk mendatangi istrinya dalam keadaan para istri itu haid. Nah, hadis ini juga memberikan suatu ancaman yang cukup keras, ya, terhadap perbuatan itu. Awi mura'atan fi duburiha. Yang kedua adalah mendatangi istrinya fi duburiha, di duburnya. Nah, ini pelanggaran yang lain karena ini bukan pada tempatnya. Dan syariat telah melarang, bahkan memberikan suatu ancaman sebagaimana dalam hadis ini dan hadis yang lain bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Awi mura'atan fi duburiha. Yang ketiga, au kahinan, atau datang kepada seorang dukun. Datang kepada seorang dukun, wasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan dukun tersebut, bima yaqul, pada apa yang dia ucapkan. Ya, ini yang ketiga, ya, pelanggaran ketiga. Seorang datang kepada dukun atau peramal, kemudian membenarkan berita yang dia sampaikan, percaya. Maka semua itu merupakan perbuatan yang terlarang, dan pelakunya dikatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Faqad kafara, maka dia telah kafir bima unzila, dengan apa yang diturunkan ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ahibbati fillah rahimakumullah, sebelum kepada matan hadis ini dijelaskan oleh penulis, oleh Syekh Al-Bukhari yang mentakhrij hadis ini, bahwa hadis ini dengan sanad yang disebutkan penulis Ibnu Abi Zamanin adalah mungkar. Namun makna hadis ini, matan hadis ini telah didukung oleh hadis-hadis yang lain sebagaimana dijelaskan oleh beliau di sini cukup panjang lebar. Ya. Bahkan Syekh Al-Bukhari hafizahullah punya suatu kitab, ya, atau kutayib, yakni kitab yang tidak begitu besar, yang mentakhrij hadis tentang ityanun nisa fi duburihin, ya, mendatangi para istri di dubur mereka. Beliau punya kitab tentang itu, takhrij hadisnya dan hukum-hukumnya, sehingga bagi kita yang ingin lebih luas membaca penjelasan tentang hadis ini, ya, atau yang semakna dengannya, bisa kita kembali kepada kitab tersebut. Ya. Kitab itu berjudul Ithafun Nubala. Ya, Ithafun Nubala. Dia sebutkan juga di sini, di takhrij, Ithafun Nubala bi adillati tahrimi ityanil mahallil makruh minan nisa. Ya, Ithafun Nubala bi adillati tahrimi ityanil mahal al makruh minan nisa. Nah, ini judul kitab beliau. Bisa dilihat di situ lebih luas penjelasan tentang hadis-hadis itu. Jadi menegaskan di sini bahwa sekalipun sanad penulis rahimahullah ada kelemahan, yaitu mungkar, namun makna hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di sana ada hadis-hadis yang lain, baik terkait bab yang pertama, bahkan kalau yang pertama ada ayat tadi yang kita baca, yang kedua ya, dan yang ketiga, semuanya ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentangnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, terdapat di sana ancaman dan wa'id yang cukup keras juga dan sangat mengerikan, karena dikatakan di situ bahwa seorang yang melakukan tiga macam itu, ya, salah satunya atau salah satu dari tiga macam perbuatan dosa tersebut, dia dikatakan kafara bima unzila ala Muhammad, telah kafir dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada beliau? Al-Quranul Karim, ya, dan wahyu. Sehingga kalau kita pahami hadis tersebut apa adanya, ini sangat mengerikan. Bagaimana kondisi seorang yang dikatakan tidak beriman dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad? Nah, sangat mengerikan. Karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, banyak para ulama seperti yang telah saya singgung pada pertemuan yang lain, mereka ketika menyebutkan hadis-hadis ini, mereka tidak mau menjelaskan. Tidak mau menjelaskan apa maksud kafara di sini. Mereka sebut begitu saja supaya apa? Supaya lebih memberi kesan yang menakutkan. Supaya orang itu hati-hati. Supaya orang itu betul-betul tersentak. Ya, sehingga takut, sehingga betul-betul menjauhi. Ya, kalau ditafsirkan maksudnya begini, tidak sampai kepada kufur akbar. Ada sebagian orang yang akhirnya meremehkan perbuatan itu. Toh enggak sampai kafir betulan. Ya. Nah, ini sikap meremehkan. Karena itu kita ya, sebagai seorang yang menyampaikan kepada umat, kita perlu melihat kondisi di mana kita menyampaikan hadis-hadis itu kepada siapa. Kalau kita pada kondisi menyampaikan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang mungkin jatuh dalam maksiat-maksiat, ya, pada kondisi kita berceramah, sebutkan begitu saja tanpa kita jelaskan rincian makna kufur di sini, supaya orang-orang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beda lagi kondisinya ketika kita mungkin membaca hadis ini di hadapan para thullabul ilm yang perlu penjelasan lebih rinci. Nah, mungkin kita jelaskan kufur di sini punya makna demikian dan demikian. Ya. Bisa demikian supaya paham betul makna hadis itu. Atau mungkin kita di hadapan orang yang sedang terpengaruh oleh pemikiran khawarij, sehingga begitu mudahnya menfonis kafir terhadap para pelaku dosa-dosa semacam itu. Maka kita perlu jelaskan di sini, bukan maksudnya kufur ini seperti kufur, ya, kufurnya mereka musyrikin, kufar, kufurnya Fir'aun, kufurnya Namrud, kufurnya Abu Jahal. Bukan, maksud kufur di sini adalah demikian dan demikian. Nah, ini ketika kita memang merasa perlu untuk menjelaskan hal itu kepada orang yang sedang terkena syubhat. Jadi kita sebagai penyampai hadis-hadis itu kepada umat, perlu kita lihat kepada siapa kita tujukan hadis-hadis itu, ya, supaya mendapat maslahat, ya, dari penyampaiannya. Naam. Ala kulli hal, tentang maknanya insyaallah akan dibahas ya, oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sementara sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.